Hasil pertama dari kedengkian pasti galau. Buah pertama dari kedengkian menggigil hati. Badan gerges-gerges, jalan kurang laju. Pokoknya sangat tidak enak. Ciri Allah tidak suka kepada perbuatan hambanya adalah dicabut ketenangan. Makanya orang-orang pendengki itu enggak ada tenang. Yang kedua, rugi yang kedua sudah jelas. Akan terbakar hangus pahala yang dikumpulkan. Sholat, tahajud, saum sunnah, baca Quran, umroh, dakwah. Hangus semua seperti api unggun. Numpuk-numpuk kayu bakar. Kayu bakar sholat terus semuanya. Makanya orang yang tidak memeriksa penyakit dengki pada dirinya, dia nyaris tidak punya pahala. Walaupun dia banyak amal solehnya, kenapa? Hangus terbakar. Itu sabda Rasul, bukan kata saya. Bahwa orang yang dengki membakar habis kebaikan, ya perlu hasanah sama tak perlu nar hakok, seperti api membakar kayu bakar. Jadi kalau kita tidak serius memeriksa kedengkian di hati kita, kita terus numpuk-numpuk kayu, pada saat yang sama kita bakar terus dengan kedengkian, tidak ada pahalanya. Apalagi kalau sudah ghibah, kita ngomong jelek tentang yang didengki, transfer pahala ke sana. Di akhirat nanti habis pahalanya, dosa orang yang kita dengki bisa diangkut oleh kita. Buah dari kedengkian yang dijalankan, hasidin idza hasad. Kedengkian yang dijalankan, kedengkiannya. Apalagi kerugian lainnya, sudah pasti orang yang dengki ini tidak punya waktu untuk melihat dirinya sendiri. Tidak punya waktu untuk melihat kekurangannya sendiri. Dia fokus kepada kekurangan orang lain. Bila hati kian dengki, tak rela teman punya nilai tinggi, tak pernah mau memuji, hanya bisa mencaci maki. Tapi bila hati bersyukur, kebaikan tak pernah kendur, walau tidur tak pakai kasur, hati tetap merasa makmur. Bila hati kian lapang, hidup susah tetap senang, walau sulit menghadang, dihadapi dengan tenang. Tapi bila hati sempit, segalanya jadi rumit, seakan hidup kejepit, lahir batin terasa sakit. Bila hati mikir jatuh cinta, hati-hati cinta buta, bisa jadi nafsu kuda. Kuda ngamuk, urusan saya. Masa remaja hancur di nafsu, tapi bila cinta monyet, hanya boleh untuk kalau ada cinta berarti. Saya nggak ngomong, Pak, ya. Bapak yang ngomong, Pak, tanggung jawab. Makanya jagalah hati. Capek dengki itu. Dan yang paling apes, tahu nggak? Kedengkian kita kepada seseorang tidak akan merubah apa yang Allah tetapkan kepada yang didengki. Kita sebel dia pintar, oleh Allah dikasih ilmu, dia makin naik nilainya, kita naik ke jongkengnya. Masih ingat, ini kisahnya klasik. Anak-anakku sekalian, nilai terbaik di kelas ini diperoleh, diperoleh oleh pelajar fulan dengan nilai 85. Oh iya, yang lain senang sedegi. Hah? Dia dapat 5? Gak mungkin, gak mungkin. Gue tahu modalnya. Pak Adi boleh nengkili kasih gue. Gak suka. Maaf anak-anak, ibu salah nilai itu. Hah? Apa kata gue juga? Gak mungkin. Bukan 85 anak-anak, maaf. 97. Tiba-tiba di bangku paling belakang terdengar berubah. Aneh. Yang ini nilai naik, yang itu tensi yang naik. Ya. Dengkinya kita kepada seseorang tidak bisa menghalangi Allah untuk berbuat kebaikan kepada yang kita dengki. Kita sudah sebel sama dia, ditambah nikmatnya, kita makin ngejauhin. Makanya orang yang pendengki itu namanya sublok, super blokan, ya dia yang zolim, dia yang apes, pala angus, bahagia hilang, ya nggak bisa memperbaiki diri, bahkan dia makin menderita. Dan Allah tahu siapa yang dengki, tambah saja oleh Allah karunia kepada yang didengki, ya makin mumet. Nah, supaya nggak dengki, mau tahu rahasianya? Jangan ikut campur kepada perbuatan Allah. Sesuka Allah aja mau ngasih apa kepada hambanya. Ya, masih ingat kisah tentang sahabat Nabi yang Rasulullah SAW di masjid melihat tuh akan datang tuh ahli surga. Semua lihat ke sana. Masuk ke masjid, janggutnya basah bekas air wudu membawa terompak. 3 hari Rasulullah bersabda yang sama. Sampai Abdullah bin Amr bin As, kenal itu ya, penasaran, ini apa amalan orang ini kok masih hidup sudah disebut ahli surga oleh Rasulullah. Tentu saja Rasulullah SAW tahu karena Allah yang masih tahu dengan caranya. Ya, datang, maaf saudaraku, saya ada masalah dengan ayah saya, bolehkah saya tidur di rumahmu? Boleh. Wah, ini kalau dibaca hadis yang lebih artinya bisa mantap. Boleh, tapi kurang lebih seperti ini. Boleh. Beliau tidur di sana 3 hari 3 malam. Niatnya menyelidiki. Ternyata amalannya standar. 3 kali tahajud yang hebat. Cuma kalau bulan balik tidurnya selalu menyebut nama Allah. Dan sepanjang diamati, lisannya tidak berkata kecuali yang baik. Ini yang didengar. Jadi banyak zikir, bolak-balik. Wah, warah-warah tahajudnya enggak biasa standar. Nah, pada hari ketiga, Abdullah bin Amr bin As ini berkata, sebetulnya saya enggak ada masalah dengan ayah saya. Tapi saya dengar Rasulullah SAW bersabda, demikian, sehingga saya tidur di sini. Tapi sesudah saya perhatikan, ternyata amalanmu biasa saja. Apa jawabannya? Memang seperti yang saudara lihat, beginilah amalan saya. Udah mulai wajahnya. Di hadisnya enggak gitu ya, ini mah saya aja yang jawab gitu. Pas mau pulang, ditambah perkataannya, cuma satu yang tidak ada di hati saya. Saya tidak mendengki dengan karunia yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Jelas kalau bahasa Twitter ya. Jika ini dia amalnya tidak hebat, tapi mulus semuanya diterima oleh Allah. Ya, kita amal hebat, tapi hangus oleh kedengkian. Jadi beliau mah tidak ada kotor hati terhadap apa yang Allah berikan ke orang lain. Ya apa sih perlunya kita rewel? Perkara penampilan, wajah, postur tubuh, ini Allah yang bikin. Kenapa kita dengki lihat orang yang lebih cakep dari kita? Padahal dia juga enggak bikin dirinya sendiri. Kenapa kita jadi dengki lihat orang yang dikasih rezeki oleh Allah? Padahal Allah yang kebagiin, kita yang jengkel, kan kurang ajar sekali kita ini. Allah yang ngasih, kita yang uring-uringan. Ngaco sekali ini hamba. Tidak hak kita untuk menghakimi, menilai apa yang Allah lakukan kepada hamba-hamba. Sesuka Allah aja. Allah mau ngasih ke siapa, Allah mau nahan, Allah mau membentuk, Allah mau memberi, sesuka Allah. Kita enggak boleh ikut campur, karena Allah satu-satunya pembagi semua karunia.